cinta saya. Berjanji cinta saya sampai mati. Kalau memang betul kamu jatuh cinta sama saya bunga warung pinggir jalan. Janji cinta saya sampai mati, cinta saya sampai mati, cinta saya sampai mati, Bapak.